Giselle. Ya ini agak sedikit tricky ya sebenarnya nyanyiin lagu yang lama kayak gitu. Gimana caranya membuat interpretasi menjadi lebih fresh? Kamu tadi menurut saya masih kayak tembang kenangan. Gitu. Jadi yang ya enggak ada yang enggak seger kedengarannya. Terima kasih. Agak riskan memang ya. Giselle. Di awal-awal waduh pici di sana sini ya. Tengah-tengah sampai ke belakang oke. Tapi selebihnya mungkin karena kerinduan kamu sama ayah ya, sama papa kamu gitu. Jadi saya ikut merasakan gitu. Merasakan rindunya kamu itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang enggak jelas artinya pici apa, itu fales gitu ya. Artinya fales gitu. Itu satu. Yang selanjutnya Giselle, ini bukan acara Aneka Ria Safari gitu. Ini adalah Indonesian Idol. Di situ ada Andi Rianto yang aransemennya, harusnya kamu bisa mengeksplor lagu ini lebih fresh. Yang aku rasakan ya ini kayak acara tahun segitu gitu, tahun 80-an gitu. Ini yang fatal buat aku, kamu aku rasa gagal. Tapi secara kejiwaan sih boleh, kamu emosionalnya boleh, cuman cara bernyanyinya gak sukses. Terima kasih. Iya Giselle, luar biasa sekali. Lagu kamu itu membuat juri kita itu menyatakan dua acara dari dua stasiun TV yang berbeda, yang merupakan kompetisi kita juga ya. Itu luar biasa sekali. Apa tadi, tembang kenangan sama Aneka Ria Safari. Ya, tapi pastinya kalau misalnya Anda masih mau mendukung Giselle dan masih mau lihat penampilan Giselle minggu depan di tiga besar ya, makanya langsung ketik G-I-S-E-L, kirim ke 9288 atau melalui telepon rumah Anda dan telepon berkali-kali 0806 100 9003.